Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid, dan Imam Abdurrahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullah. Kemarin telah kita lalui hadis Anas, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah satu orang dari kalian hingga aku lebih ia cintai dari anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia yang ada. Telah lalu penjelasan ulama, penyebutan anak sebelum orang tua, seperti lafaz yang dibawakan muallif, itu karena syafaqah dan kasih sayang kepada anak lebih besar dibanding kepada orang tua. Adapun riwayat yang mendepankan orang tua terlebih dahulu sebelum anak, ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi, karena memang orang tua lebih dulu wujudnya, keberadaannya lebih dulu ada, dan dalam penghormatan kita lebih wajib menghormati mereka ketimbang anak, bakti dan ihsan kepada mereka. Taib, qala, kata muallif, faman qala innal manfi huwal kamal, maka yang menjelaskan dalam hadis ini bahwa yang ternafikan adalah kesempurnaan. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, yang dinafikan adalah kesempurnaan iman. Ini tidak sempurna iman kalian. Fa in aradal kamalal wajib alladhi yudhammu tarikuhu wa yu'arradu lil 'uqubah faqad shadaq. Kalau yang dimaksud kesempurnaan, kesempurnaan yang wajib dalam artian kalau dia tinggalkan sehingga dia lebih mencintai selain Rasulullah SAW, lebih mengedepankan selain ajaran Rasul, maka dicela yang meninggalkannya. Dan bukan hanya dicela, dengan itu pula dia terancam untuk mendapat hukuman dan azab. Kalau dalam pengertian seperti itu kesempurnaannya, maka benar. Tidak sempurna iman kalian sampai aku lebih ia cintai dari anaknya, bapaknya, dan semua orang. Tidak sempurna iman kalian sehingga kalau kalian tetap saja lebih mencintai anak, orang tua, dan yang lain ketimbang Rasulullah, kalian tercela. Kalian menghadapi ancaman berat, hukuman dan azab Allah. Maka benar penafian yang disebutkan. Wa in arada annal manfi al kamal al mustahab fahadha lam yaqaqat fi kalamillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Qalahu Syekhul Islam. Tapi kalau yang dia maksud Yang dinafikan kesempurnaan yang mustahab. Karena kesempurnaan ada dua, kesempurnaan yang wajib, kesempurnaan yang mustahab. Kesempurnaan yang mustahab dalam arti kalaupun dia langgar, dia gak sampai dicela. Kalaupun dia langgar, dia gak sampai terancam azab. Kesempurnaan mustahab yang semacam ini sama sekali tidak pernah ada dalam perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Maka tergantung mereka yang mengatakan manfi di dalam hadis la yu'min. Kalau dia sebutkan kesempurnaan yang dimaksud kesempurnaan wajib dalam pengertian tadi, tercela kalau dia langgar, terancam azab, maka benar. Memang kesempurnaan wajib yang ternafikan. Famanidda'a mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam biduni mutaba'ah, maka siapapun yang mengaku cinta nabinya tanpa ada mutaba'ah, dia enggak mengikuti sunah-sunahnya, wa taqdimi qawlihi ala qawli ghairihi, tanpa memprioritaskan sabda beliau di atas pendapat siapapun, faqad kadzab, maka dia telah dusta dalam pengakuan cintanya. Ngaku cinta Rasul, tapi giliran dia dihadapkan antara perintah dan ajaran Rasul dengan pendapat orang lain, siapapun itu, atau dalam madhab tertentu, maka dusta pengakuan cintanya. Bagaimana kamu ngaku cinta tapi kamu nomor dua kan, kamu kebelakangkan perintah-perintah Rasulmu. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah sebutkan dalam An-Nur, wa yaquluna amanna billahi wa birrasul wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin. Wa yaquluna amanna, mereka berkata kami beriman. Beriman kepada Allah dan kepada Rasul, dan kami taat. Tapi setelah itu mereka berpaling, sekelompok dari mereka berpaling. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan orang-orang seperti mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Fanafal iman amman tawalla an ta'atir rasul. Maka perhatikan di dalam ayat, Allah menafikan iman dari orang-orang yang berpaling dari ketaatan kepada Rasul. Tsumma yatawalla fariqun minhum mim ba'di dzalik, dan Allah nafikan, wa ma ulaika bil mu'minin, bukan mu'minin mereka. Lakin kullu muslim yakunu muhibban biqadri ma ma'ahu minal islam. Walaupun setiap muslim tentu ada kecintaan kepada Rasulnya sebatas kadar keislamannya sendiri, seberapa besar, seberapa kuat iman Islam itu pada dirinya, sebesar itu pula kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu muslimin La budda ayyakuna mu'minan, wa illam yakun mu'minan al-imanul mutlaq. La li anna dhalika la yahsulu illa li khawasil mu'minin. Walaupun yang semacam itu, iman yang ada dalam dirinya bukan iman yang mutlak, iman yang sempurna, yang besar, kuat. Karena iman yang seperti itu hanya ada pada khawasul mu'minin, orang-orang mu'minin yang khusus saja, yang semakin berilmu, semakin tahu dan dekat kepada sunnah. Nah. Ayat merupakan celaan Allah terhadap orang-orang zalim yang dalam kalbunya ada penyakit, ada lemahnya iman, ada nifaq, ada ilmu yang dhaif, bahwa mereka ini hanya berbicara di lisannya. Bahwa mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tetapi konsekuensi dari ucapannya ketika dituntut membuktikan iman itu saat ibtila, saat ada cobaan, saat menghadapi fitnah, diuji apakah benar apa yang dia ucapkan selama ini, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, untuk dia taati dan dia kedepankan dari segalanya. Di situ yatawalla farikun minhum, berpaling, dia melanggar pernyataannya sendiri, amanna billah wa bir rasul, dan berpalingnya pun terlihat berpaling yang cukup besar, karena Allah katakan di ayat berikutnya, wa idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun. I'rab. Kalau mereka dipanggil, diajak kembali kepada Allah, taat kepada Rasulnya, agar itu menjadi hukum yang menyelesaikan, jadi rujukan dari perselisihan mereka, tiba-tiba orang-orang ini mu'ridun, berpaling. Maka terlihat kalau berpalingnya ini cukup besar berpalingnya. Karena kalau sekedar tawalli, ada tawalli, mutawalli, orang berpaling, tapi masih ada niat untuk rujuk. Nah, dia berpaling. Dia enggak mau sekarang. Tapi masih diharapkan dan dia sendiri ada azam untuk kembali. Untuk rujuk. Tapi tawallinya mereka ini yang Allah sebut dalam ayat parah. Berpaling yang enggak mau kembali sudah, enggak ada niat untuk rujuk, untuk kita harus berbenah, harus betul-betul taat kepada Allah, kepada Rasul, itu tuntutan iman kita, enggak ada semacam itu dalam diri mereka. Bahkan untuk menoleh ke belakang yang memberi kesan dia menyesal atau ingin balik pun gak ada. Kalau orang itu meninggalkan tapi masih ada sisa sayang, masih noleh-noleh ke belakang. Kamu misalnya kalau dalam kehidupan biasa meninggalkan rumah, di situ anak istrimu, orang tuamu, kamu berpaling mau pergi. Tapi masih ada apa kegantungan, ketergantungan kepada mereka masih ada. Kecintaan, sayang, sehingga jalan kamu memang ke sana meninggalkan mereka, tapi masih noleh. Ya Allah, anak-anak masih kecil. Jalan lagi. Ya Allah, ibuku sudah tua. Ini masih ada harapan kembali. Ada berat. Gak enak sebetulnya meninggalkan. Gitu. Tapi ada orang yang memang dasarnya gak senang. Na'udzubillah dengan keluarganya. Broken home. Ya. Kayak anak-anak pang itu, na'udzubillah. Dia tinggalkan rumah, wala noleh, wala apa, terus sudah. Gak peduli dengan keluarganya. Nah, mereka seperti ini. Gak merasa rugi, gak merasa ada yang hilang darinya. Dan ini kebanyakan menimpa orang-orang yang mengaku iman, mengaku taat, sementara lemah sekali imannya. Dan kamu dapati orang-orang seperti ini juga tidak akan banyak melakukan ketaatan. Tidak akan banyak melakukan amalan ibadah, amalan-amalan soleh. Terlebih-lebih lagi amalan-amalan ibadah yang berat. Di situ beda orang yang kuat imannya dengan yang tidak. Orang yang jujur dan benar imannya berjuang untuk tetap berbuat walaupun itu berat. Zakat berat, itu harta dia, dia cari dengan keringat, harus dia keluarkan lillah. Tapi demi imannya, ini tuntutan iman, dia tetap lakukan. Infak-infak yang wajib, yang mustahab, tetap mereka lakukan. jihad ketika itu memang disyariatkan, taruhannya nyawa, yang jujur dalam imannya akan berjalan. Nah, yang dhi'afun nufus, dhi'aful iman, yang lemah imannya, yang sekedar ngaku-ngaku tadi, akan kelihatan di situ. Berat. Mereka enggak akan kamu dapati mau mengamalkan amalan-amalan yang beresiko nyawanya, yang berkonsekuensi hartanya harus keluar, rasa yang ada tantangannya, akan dimusuhi orang, melawan arus dan semisalnya. Di situ kamu enggak akan dapati mereka mau bersungguh-sungguh untuk taat. Ini mereka yang Allah cela. Qala Syekhul Islam, wa 'amatun nas idza aslamu ba'da kufur. Mayoritas orang kalaupun mereka Islam setelah kufur, awulidu alal Islam waltazamu syara'i'ahu, ataupun mereka yang lahir ya di dalam Islam, orang tuanya Islam, dan dia iltizam, berpegang teguh dengan syariatnya. Wa kanu min ahli ta'alillah wa rasulih, dan mereka orang-orang yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya. Fahum muslimun, mereka muslim. Wa ma'ahum imanun mujmal, ada pada mereka iman secara mujmal, global. Lakinna dukhula haqiqatil iman ila qulubihim yahsulu syai'an fa syai'an. Tapi hakikat iman masuk ke dalam kalbu mereka ya perlu waktu, sedikit demi sedikit, dengan ilmu, dengan belajar, dengan nasihat, semakin dia mengerti iman itu begini, harus begini, tuntutannya begitu. Sedikit demi sedikit hakikat iman ada pada hatinya. In a'tahumullahu dzalik, itu pun jika Allah berikan padanya hakikat iman. Yani dia termasuk Allah beri taufik kepada hakikat iman. Wa illa fa katsirun minan nas la yasiluna ila al-yaqin. Tapi mayoritas manusia enggak sampai kepada derajat al-yaqin. Wala ila al-jihad, apalagi kepada tingkatan jihad, berat bagi mereka. Tadi yang beresiko, yang ada tantangannya. Walau syukiku la syakku, orang-orang seperti ini gampang digoyahkan. Ada syubhat sedikit, dibuat ragu, jadi ragu betul tentang imannya. Ada orang bicara syubhat dari aqlaniin, dari liberal, dari yang lain-lainnya, ragu dia tentang Islamnya, tentang imannya, gampang sekali digoyahkan. Walau umiru bil jihad lama jahadu, atau diperintah jihad mereka enggak akan siap. Id laisa indahum min ilmil yaqin ma yadra'u ar-raib, karena dalam hati mereka tidak ada ilmu yakin yang cukup untuk menepis keraguan dari kalbunya. Gak ada pada dirinya ilmu yakin yang sampai memastikan pada dirinya ini kewajiban yang harus saya taati demi ketaatannya kepada Allah, kepada Rasulnya. Wala indahum min quwwatil hubb lillah wa rasulih ma yuqaddimunahu 'alal ahl wal mal. Tidak ada pula dalam diri mereka kekuatan cinta yang benar-benar kepada Allah dan Rasulnya yang mampu karenanya dia utamakan ketimbang keluarga dan hartanya. Kalaupun dia harus dimusuhi, dibenci keluarganya, kalaupun hartanya berkurang, kalaupun lepas, hilang sebagian keuntungannya duniawi demi ketaatannya kepada Allah dan Rasul, dia korbankan semua itu. Kecintaan yang sampai setingkat itu belum ada di hati mereka, kebanyakan orang. Dan begitulah kenyataannya. Orang lebih menghitung materi, keuntungan duniawi, pekerjaan, keluarga, anak istri. Fahaula in ufu minal mihnah wa matu dakhulul jannah. Maka orang-orang seperti ini kalau diselamatkan dari mihnah, kalau Allah kehendaki selamat dari cobaan-cobaan berat, mati ya pasti masuk surga karena dia mukmin, muslim, ada iman dalam hatinya, iman mujmal. In ufu, kalaupun dia diselamatkan, diberi afiah dari mihnah, tidak sampai menghadapi cobaan berat, cobaan besar yang menguji kadar keimanannya, mana yang lebih dia utamakan. Kalau dia diselamatkan dari mihnah-mihnah semacam itu, ya jannah kalau dia mati. Wa ini betulu biman yudkhilu alaihim syubuhatin tujibu raibatahum fa in lam yun'imillahu alaihim bima yuzilu raib wa illa saru murtabin. Tapi kalau mereka mubtala, mendapat cobaan, diuji dengan adanya orang-orang yang menghembuskan syubhat-syubhat pada dirinya, ahlul batil, du'atul dalal, mereka mendapat ibtila, diuji dengan orang-orang seperti ini sehingga ragu, masuk keraguan dalam hatinya. Karena yang diserang, yang dirongrong adalah imannya, akidahnya. Kalau Allah tidak selamatkan dia, tidak Allah beri kenikmatan segera dengan sesuatu yang bisa menghapus syubhat-syubhat itu, sehingga mencongkel keraguan dalam dirinya, selamat terjaga kembali imannya. Nikmatullah, Allah inginkan hamba itu terselamatkan sehingga terbimbing kepada seorang alim, terbimbing kepada ahlul haq yang bernasehat untuknya, yang membantah syubhat-syubhat itu. Min nikmatillah alaih. Kalau tidak, ya saru murtabin, akhirnya dia menjadi orang-orang yang ragu. Wantaqalu ila nau'in minan nifaq. Bahkan ada bentuk kemunafikan pada dirinya, karena masih tersisa keraguan dalam dirinya. Syubhat itu betul-betul kuat bercokol, belum tercongkel dari hatinya. Mubtala, bala menimpa dia. Suatu yang wajib disyukuri saat kamu menyadari dirimu mu'afa, diselamatkan oleh Allah dari mihnah, dari ibtilaat, mu'afa, diselamatkan dari orang-orang yang membisikkan dan menghembuskan syubhat, yang memberi keraguan dan syukuk, syak dalam hatimu terkait imanmu. Syukuri kenikmatan Allah terbesar yang Allah berikan padamu. Wa fil hadith annal a'mal minal iman, li annal mahabba amalul galb. Hadith menunjukkan bahwa amalan itu termasuk iman, karena cinta itu amalan, amalan kalbu. Rasulullah katakan, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai. Cinta, amalan kalbu. Tidak beriman berarti termasuk dari iman adalah cinta, mencintai Rasulullah. Dan tidak hanya itu, melebihkan, mengedepankan cinta dan ketaatannya kepada Rasul dari yang lainnya. Dan itu dalil dari sekian banyak dalil ahlu sunnah dalam definisi iman mereka. I'tiqadun birjanan, keyakinan hati, wa qaulun bil lisan, ucapan lisan, wa amalun bil arkan, dan pengamalan anggota tubuh. Termasuk iman semuanya, amal. Dan ini amalan, amalan hati. Termasuk iman. Yazid wa yanqus, bisa bertambah iman itu, bisa pula berkurang. Wa fihi anna mahabbatar rasul wajibah. Hadis pula berarti kecinta kepada Rasul wajib. Tabi'atul li mahabbatillah lazimatul laha. Cinta kepada Rasul itu mengikut kepada cinta kepada Allah dan lazim menempel padanya. Fa innaha mahabbatun lillah wa li ajlih. Karena cinta kepada Rasul, cinta karena Allah dan kepada Allah. Bukti nyata kecintaan kepada Allah, kecintaan kita dan taatan kita kepada Rasulnya. Tazidu bi ziyadati mahabbatillah fi qalbil mu'min wa tanqusu bi naqsiha. Kecintaan kepada Rasul ini akan semakin bertambah dengan semakin bertambahnya kecintaan kepada Allah dalam kalbu mukmin. Semakin dia cinta Allah, semakin bertambah pula kecintaannya kepada Rasulullah. Semakin dia cinta kepada Allah, semakin bertambah ketaatannya kepada Rasulullah. Semakin besar, semakin dia terikat. Gak mau meninggalkan ajaran Rasulnya, gak ingin menyalahi bimbingan beliau. Dan berkurang, sebatas berkurangnya kecintaannya kepada Allah. Wa kullu man kana muhibban lillah fa innama yuhibbu fillahi wa li ajlih. Maka setiap yang cinta karena Allah, maka dia akan mencintainya di jalan Allah dan karena Allah juga. Kama yuhibbul iman wal amala salih. Sebagaimana dia mencintai iman dan mencintai amalan soleh. Kita cinta sholat, kita cinta puasa. Makanya kita seorang mukmin berjuang, berusaha untuk selalu mengamalkannya pada dirinya. Wa hadhil mahabba laisa fiha syai' min syawa'ibis syirk. Cinta yang semacam ini enggak ada sama sekali noda-noda syirik padanya. Kal i'timad 'alaihi wa raja'ihi fi husuli marghub minhu aw daf'i marhub. Sebagaimana i'timad, ketergantungan kepadanya atau harapan untuk mendapat segala kebaikan yang diinginkan, atau takut sehingga berharap bisa selamat terhindar dari suatu kejelekan yang ditakuti. Wa makana fi hadzalik fa mahabbatun ma Allah lima fiha min at-ta'alluqi ala ghairi wa raghba ilaihi min dunillah. Kalau seperti itu cintanya sampai bergantung kepada sesuatu itu, berharap untuk mendapat yang dia inginkan, takut darinya sehingga ingin selamat dari yang dia takuti, maka itu cinta yang dia persekutukan dengan Allah, dengan cintanya kepada Allah. Karena ada ketergantungan kepada selain Allah, ada harapan kepada selain Allah, dan itu syirik. Fabihadza yahsulu at-tamyiz bainal mahabba fillah wa li ajlihi allati hiya min kamalit tauhid. Maka beda, dengan sini kita tahu beda karena Allah dan cinta untuk Allah, yang itu semua kesempurnaan tauhid. Wa bainal mahabba ma Allah allati hiya mahdunillah. Beda lagi dengan cinta yang mempersekutukan dengan cinta Allah, seperti cintanya musyrikin kepada sesembahannya. Karena itu yang dia harap, karena itu yang dia takuti, yang selain Allah. Lima yata'allaku biqulubil musyrikin minal ilahiyah. Karena di hati musyrikin ada ketergantungan ketuhanan, ketergantungan terhadap sifat-sifat ketuhanan yang ada pada sesembahan-sesembahannya. Karena ini sifat ketuhanan, ditakuti, diharapkan, orang bersandar, bergantung kepadanya. Betul-betul itu yang dituju, itu yang diharap, itu yang ditakuti. Musyrikin bergantung kepada sesembahannya dalam makna ini, makanya musyrik. Allati la tajuzu illa lillahi wahdahu la syarikalah. Padahal semua itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah semata, tabaraka wa ta'ala. Wa nas'alullah at-taufiq. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.